Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani billahi rahimana rahimakumullah. Mungkin sebagian para ulama kita menyebutkan bahwasanya salat kusuf adalah sunnah muakkadah, dan sebagian yang menyatakan hukumnya wajib. Dinukil di sini dalam Al-Fiqhul Muyassar, di antara yang sarraha menegaskan wajibnya salat kusuf, salat gerhana, adalah Abu Awanah. Dan di antara menguatkannya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara yang saya ingat juga menyatakan wajibnya adalah Asy-Syalbani rahimahullah. Asy-Syalbani rahimahullahu taala di dalam Tamamul Minnah juga menegaskan kewajibannya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Syarh Mumti' berkata ketika menyebutkan beberapa pendapat para ulama, dan di akhir pembahasan beliau menyatakan fal qawlu bil wujub aqwa min al qawl bil istihbab. Pendapat yang menyatakan wajib itu lebih kuat daripada pernyataan yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Kalau di kitab ana cetakan jilid 5 halaman 240. Di antara yang beliau ucapkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sebelumnya beliau menyatakan wa hadzal qaul qawim jidda. Ya, pendapat yang menyatakan hukumnya wajib itu sangat kuat. Wa la ara anna an-nas yarawna al-kusuf bisyamsi awil qamar ثم لا يبالون به كل في تجارته كل في لهوه كل في مزرعته فهذا شيء يخشى أن تنزل بسبب tadi yang mencoba pahami otak mungkin nanti dilihat cetakan lain ada dhamir yang hilang atau yang saqat, atau bisababihi al-uqubah allati anzarana Allah iyaha bihadal kusuf. Itu yang saya pahami, tapi kalau di dalam kitab ini tanzila bisababil uqubah allati anzarana Allah iyaha bihadal kusuf. Kata beliau, pendapat yang menyatakan wajib ini kuat sekali, maka aku tidak berpendapat ini, aku tidak membolehkan ya seorang yang melihat gerhana, apa gerhana bulan atau gerhana matahari, kemudian tidak peduli dengannya, masing-masing tetap dalam jual belinya, masing-masing tetap dalam lahwunya, main-mainnya, ya kullun fi masra'ati, masing-masing di tempat ladangnya. Fahadha, ini seperti ini kata beliau, syai'un, sesuatu yang yukhsha, artinya ketika terjadi gerhana masing-masing sibuk sendiri dengan urusan dunianya, ini sesuatu yang dikhawatirkan, yukhsha, dikhawatirkan an tanzila, wallah alam, ana terjemahkan sesuai dengan yang pahami sekarang, iya ini seperti yang dikhawatirkan akan turun dengan sebab perbuatan tersebut, al-uqubah, iya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah peringatkan kepada kita dengan terjadinya gerhana. Gerhana adalah ayat min ayatillah untuk takhwif. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, gerhana itu ada dua sebab. Ya, sebab qadari dan sebab syar'i. Sebab qadari yakni terhalangnya ya matahari oleh bulan. Ya, adapun sebab syar'i adalah takhwif. Ditakhwif untuk membuat takut hamba-hamba Allah. Nah, ketika mereka tidak peduli dengan tanda-tanda kesan Allah ini, dikhawatirkan akan terjadi, akan menimpa mereka dengan sebab perbuatan mereka yang ukubah, ya hukuman yang telah Allah peringatkan dengan adanya gerhana. Itu sebenarnya rahimahullah ta'ala dalam syarah Muntir. Yang kedua, ya hukumnya tadi sebagai menyatakan sunnah muakkadah, sebagai menyatakan wajib. Di antara yang cenderung menyatakan wajib adalah Abu Awanah ini kalau di sini ada sahib fil Muyassar, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian kalau Mu'asir dan sekarang Ibnu Taimin rahimahullah, dan saya ingat juga dalam Tamaminnah Asy-Syalbani rahimahullahu taala, tadi tidak sempat baca tapi saya ingat sekali itu adalah juga pendapat Syalbani rahimahullahu taala. Yang kedua, Khairullah rahimah rahimakumullah, waktunya adalah min ibtida'il kusuf ila dhihabi, sejak dimulai terjadinya gerhana sampai hilangnya gerhana. Diqalihi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum syai'an min dzalik," jika kalian melihat ya dari hal tersebut sesuatu dari gerhana, ya entah sebagiannya atau seluruhnya, maka fasallu salatah kalian hatta yanjaliya, sampai tersingkap kembali hilang ya gerhana tersebut. Masalah yang ketiga, kaifiyahnya. Insyaallah masyhur kaifiyahnya. Tata caranya, yang pertama mungkin perlu kita ingat, disebutkan oleh Al-Syaikh rahimahullah dan juga Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya salat kusuf itu sebelumnya fan. Bahwasanya kusuf hanya terjadi satu kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Iya, gerhana itu hanya terjadi satu kali di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali melakukan salat kusuf. Berarti hanya satu cara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau. Sehingga riwayat-riwayat yang ada, iya, yang menyatakan bahwasanya salat kusuf itu setiap rakaatnya 2 ruku, 3 ruku, ada yang menyatakan 4 ruku. Ini yang sahihah cuma 1. Iya, disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mahfud, riwayat yang mahfudah itu adalah yang menyatakan bahwasanya setiap rakaatnya 2 ruku. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan ya setiap rakaatnya 3 ruku atau 4 ruku, ini riwayat yang syadz. Nah, itu yang perlu kita ingat, sehingga kaifiyah yang sahihah ya adalah 2 rakaat dengan 2 ruku di tiap rakaatnya. Membaca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang, kemudian ruku, Allahu Akbar. Kemudian bangkit sallallahu alaihi wasallam hamidah, membaca surat Al-Fatihah lagi, membaca surat lagi. Iya, kemudian ruku lagi. Iya, Allahu Akbar. Kemudian bangkit sallallahu alaihi wasallam hamidah i'tidal, baru kemudian sujud. Demikian juga rakaat kedua. Baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian sujud. Bangkit sallallahu alaihi wasallam hamidah, baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, kemudian rukuk lagi, rukuk kedua, ya, kemudian bangkit, baru kemudian sujud. Kalau sujud seperti biasa, bedanya hanya rukuk. Rukuknya dua kali, baca Al-Fatihahnya dan suratnya dua kali setiap rakaatnya. Dia baca jahr, apakah di siang hari ataukah nah, di malam hari, salat kusuf seperti salat id dibaca dengan keras bacaannya. Itu mungkin terkait dengan masalah kaifiyah. Kemudian masalah berikutnya adalah masyru'iyah khutbah. Sebutin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah mungkin menurut yang pendapat para ulama terkait dengan masalah ini, ya, sebagian menyatakan tidak disyaratkan khutbah, sebagian menyatakan bahkan disyaratkan dua kali khutbah. Ya, kita ringkas, berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala di halaman ke-249 di jilid yang kelima, kata beliau, wa qala ba'dul ulama yusannu laha khutbatun wahidah, disunnahkan ketika saat gerhana khutbah satu kali. Wa hadza madhhabu Syafi'i, dan ini madhhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Ini terjadi dari Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma intaha min salatil kusuf. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salat kusuf, qama, beliau bangkit, fahamidallah wa athna alaih, memuji Allah, menyanjungnya, thumma qala amma ba'du thumma wa adhannas. Iya. Beliau langsung bangkit kemudian khutbah. Satu kali. Berikutnya, di antara yang perlu kita ingat adalah qala, keberapa ini? Keenam ya? Kelima. Kelima. Qala fa idan tahat as-shalah, apabila salat selesai, qabla al-injila, ya, sebelum selesainya gerhana. Salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar ternyata gerhana masih belum selesai. Fala tu'adu, ya, tidak perlu diulang. Wa yukthiru min du'ai, cukup seorang memperbanyak doa, beristighfar. Diqali sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Iya, salatlah dan berdoalah sampai tersingkap, ya, selesai gerhana yang menimpa kalian. Fadalla ala annahu in sallama minas shalah qabla al-injila tashaghala bid-du'a. Ini menunjukkan sudah mengucapkan salam, sudah salam selesai dari salat sebelum selesai gerhana, maka seorang muslim menyibukkan diri dengan berdoa. Sebaliknya, wa idza tamma al-injila wa huwa fi shalah atammaha khafifatan wa la yaqta'uha. Sebaliknya, apabila gerhana telah selesai, sudah terang, dalam keadaan dia masih dalam salat, kepanjangan salatnya, maka atammaha khafifatan, tetap disempurnakan dengan ringkas. Tidak boleh diputus. Dilanjutkan dengan ringkas sampai salam, ya, dengan singkat, tidak boleh diputus salatnya, terus dilanjutkan, ya, dengan singkat. Berikutnya, bagaimana kalau seandainya tahu setelah selesai gerhananya, ya, entah tidak ada berita, tidak tahu, atau yang jelas, iya, setelah selesai baru tahu ada tadi ada gerhana. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wala tuqda di Al-Mulas Fikhi halaman 134. Wala tuqda salatul kusuf ba'da tajalli li fawati mahalliha. Tidak diqadha salat gerhana itu kalau sudah selesai gerhananya, li fawati mahalliha, karena sudah lewat tempatnya. Salat gerhana itu adalah salat yang ada itu sebab. Kalau sebabnya sudah hilang, iya, maka tidak ada disyaratkan lagi. Tidak ada qadha. Tidak ada qadha salat gerhana. Sebutin rahimahullah ta'ala juga menyatakan yang hampir sama. Kata beliau, masalah idza lam ya'lam bil kusuf illa ba'da zawalihi fala yuqda. Li'annana dzakarna qa'idatan mufidatan wa hiya anna kulla 'ibadatin maqrunatin bisababin idza zala sababu zalat masra'iyyatuha. Masalah, kata beliau, apabila tidak diketahui adanya gerhana kecuali setelah selesai iya gerhananya, maka tidak ada qadha. Kenapa? Karena telah kita sebutkan qaidah mufidah, satu qaidah mufidah yang berlaku dalam banyak bab, yaitu semua ibadah yang diiringi dengan sebab, disyaratkan karena ada sebab. Jika telah hilang sebabnya, maka juga telah hilang syariatnya. Kalau telah hilang sebabnya, maka sudah tidak disyaratkan lagi. Masalah berikutnya, keberapa ini? 7, ya. Salatul kusuf tusalla jama'atan au furada. Salat kusuf, salat gerhana, dilakukan bisa dengan berjamaah dan juga bisa sendiri-sendiri. Dan berjamaah lebih afdal. Yang afdal bagi laki-laki dengan berjamaah. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa tusannu an tusalla fi jama'atin. Disunahkan ya salat dengan berjamaah. Di fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Qala wa yajuzu an tusalla furada, dan juga boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri, kasairin nawafil, seperti sunnah-sunnah salat yang lain. Qala lakinna fi'laha jama'atan afdal, tetapi dilakukannya dengan berjamaah itu lebih afdal. Subhanallahi rahimahullah ta'ala berkata, kata Allah rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini, menjelaskan ucapan sahib Zand Mustaqni, dilakukan salat jamaah dengan jamaatan apa gerhana dengan jamaatan wa furada, kata beliau, ai yani tusannu jamaatan wa tusannu furada, disunahkan dengan berjamaah dan disunahkan sendiri-sendiri. Ai yani, kata beliau, annal jamaata laisat syartan laha, jamaah itu tidak disyaratkan, bukan syarat harus jamaah. Bal yusannu linnasi fil buyuti an yusalluha, maka disunahkan bagi manusia di rumah-rumah mereka juga boleh mereka melakukannya. Wa dalilu dzalik, dalilnya adalah umum qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza ra'aitum dzalik fasallu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat gerhana maka salatlah kalian. Wa lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasallu fi masajidikum, Rasul tidak menyatakan jika kalian melihat gerhana salatlah di masjid-masjid kalian, tidak, tapi perintahnya cuma salatlah kalian, apa mau di masjid atau di rumah, iya, dengan berjamaah atau sendiri. Padahal dalik ala annahu yu'mar biha hatal fard. Ini menunjukkan disunnahkan, diperintahkan salat walaupun sendirian. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walakin la syakka anna ijtima'an nas aula, tapi tentunya tidak diragukan lagi berkumpulnya manusia ya dengan berjamaah itu aula, lebih utama. Di akhir pembahasan kata beliau, fahiyatu sunnu fil masajid wal buyut, disunnahkan dilakukan, bisa di masjid, bisa di rumah-rumah, lakin al afdal fil masajid, tetapi yang afdal ini bagi laki-laki di masjid-masjid. Nah, wabi jawami afdal, di masjid-masjid jami lebih afdal. Itu masalah yang ketujuh. Berikutnya, adalah masalah yang sering dibahas dan sudah kita tahu insyaallah, tapi enggak apa-apa kita bacakan sebagai faedah. Mana atau apakah boleh mengabarkan terjadinya gerhana sebelum terjadi atau perkiraan yang ada? Berkata Syaikhul rahimahullah, hampir sama dengan fatwa yang sudah diterjemah oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kita baca min babil faedah. Kata beliau, hal min al-afdal an yukhbira an-nas bihi qabla an yaqa? Iya. Apakah lebih afdal mengabarkan kepada manusia sebelum terjadi gerhana? Qala Ibnu Taimin rahimahullah, jawab, la syakka anna ityanahu baghtatan ashadda waq'an fin nufus. Iya, tentunya itu tidak diragukan lagi datangnya gerhana dengan tiba-tiba, awalnya tidak tahu, ternyata tiba-tiba terjadi gerhana, ini lebih mengena di jiwa kita semua. Wa idza tahaddatsa an-nas anhu qabla waqu'ihi wa tarawwadat an-nufus lahu wasta'addat lahu sar ka'annahu amrun tabi'i. Karena kalau sudah diperbincangkan ya sebelum terjadi, ya sudah, akhirnya sudah terbiasa, sudah siap-siap, bahkan sudah siap-siap kacamata, anaudzubillah, sudah jadi traveling, jadi apa namanya, tempat wisata bahkan, iya, bukan sebagai takhwif lagi. Ya, kita khawatir tadi yang dikatakan Syaikhul Muslimin rahimahullahu taala, malah tidak peduli, bukannya salat, bukan istighfar, bukannya doa, ya malah rame-rame dijadikan sebagai satu apa namanya, satu apa ya, poin untuk menarik wisatawan dan sejenisnya. Ini kata beliau rahimahullah, sudah menjadi satu lagi perkara yang tabi'i, dianggap sebagai satu perkara tabi'i. Iya, seakan-akan ini adalah salat Id yang orang-orang biasa melakukannya. Tidak lagi tahwif. Padahal tadi saya sebutkan, kata Ibnu Taimin rahimahullah, sebab gerhana ada dua. Sebab qadari, itulah yang sering disampaikan orang-orang. Iya, dan sebab syar'i, ini lebih penting, itu dalam rangka takhwif, membuat hamba-hamba takut kepada Allah, kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah berikutnya, bagaimana kalau seandainya iya, karena gerhana adalah terkait dengan masalah ru'yah basariyah, walaupun sudah ada berita dari Ahlul Falak akan terjadi gerhana, iya, dosa akan terjadi gerhana pekan depan, tanggal sekian, tapi tetap terkait dengan sholat, itu terkait dengan ru'yah basariyah, terkait dengan mata kepala sendiri, tidak dengan berdasarkan berita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, idza qala al-falakiyun inna sataksifu fala nusalli hatta narahu ru'yatan 'adiyah. Kalau berkata Ahlul Falak, mereka menyatakan akan terjadi gerhana, iya di tanggal sekian-sekian, maka kita tidaklah melakukan sholat sampai narahu ru'yatan adiyah, kita melihat dengan mata kepala biasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum, kata Rasul, jika kalian melihatnya, melihat dengan mata kepala kita langsung. Fasallu, jika kalian melihatnya maka salatlah. Ya bagaimana kalau seandainya bisa dilihat tapi dengan ya teropong, dengan ya pembesar dan sejenisnya. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, amma idza manallahu alaina biansara la yura fi baladina illa bi mukabbir wa nawarat fala nusalli. Adapun jika seandainya Allah Subhanahu memberikan anugerah kepada kita, yaitu dengan tidak bisa dilihat gerhana di tempat kita kecuali dengan mukabbir, dengan alat pembesar, atau nawarat dengan teropong, ya bisa dilihat tapi dengan alat-alat seperti itu, tidak dengan ru'yah basariyah. Aduh, ini udah bisa terlihat-lihat mana? Ini pakai teropong, iya kan? Iya, kata beliau, fala nusalli, kita tidak sholat. Sholat terkait dengan ru'yah adiyah, dengan mata kepala kita. Berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya masbuk, iya, karena dia tempat jauh, iya, dia benar-benar mau sholat hanya berdasarkan ru'yah basariyah, ru'yah adiyah, ternyata datang ke masjid terlambat. Iya, apakah ketika mendapatkan rukuknya imam teranggap mendapatkan satu rakaat? Jawabannya fi tafsir. Kalau yang dia dapat adalah rukuknya imam di rakaat yang pertama, iya, di rukuk yang pertama, iya, dia dapat satu rakaat, itu yang rukun. Adapun kalau yang dia dapat adalah rukuk yang kedua, maka dia tidak teranggap dapat satu rakaat, maka dia harus tambah sendiri satu rakaat. Berkata Syaikhul rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, masalah hal tudrakur rak'ah birruku isani, apakah seorang yang masbuk, maksudnya dia teranggap mendapatkan satu rakaat dengan mendapatkan ruku yang kedua bersama imam. Al-jawab, saya ringkas saja, kata Ibnu Taimin rahimahullah, ya, wal qawl sahih al awal, pendapat yang sahih adalah yang awal, yakni pendapat para ulama yang menyatakan la tudraku bihi ar-raq'ah wa innama tudraku ar-raq'atu birukuil awal, tidak teranggap dapat satu rakaat. Yang dikatakan dapat satu rakaat dia kalau mendapatkan ruku yang pertama, kalau ruku yang kedua itu tidak teranggap. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya ingat catatan adalah satu faedah yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yaitu kaifiyah nida li salat al-kusuf. Kata beliau, istahab, dianjurkan, disunnahkan, an yunada, ya, dikomandangkan, dibacakan dengan as-salatu jami'ah, as-salah jami'ah, bukan adzan, bukan qamah, tetapi dengan as-salah al-jami'ah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah.